من جميع الأعوان الطاهرة غير الذهب والفضة. Itu kan bolehnya minum dari seluruh bejana yang suci semuanya, kecuali kalau itu emas atau perak. Wa jawaz al-qur' wa huwa syurb al-fam min an-nahr wa ghairihi bi ghairi ina' wa la yad. Qur' adalah minum langsung dengan mulut dari sungai atau semisalnya tanpa menggunakan bejana, tanpa pula menggunakan tangan. Bukannya airnya diambil begini atau diambil pakai gelas misalnya, tapi langsung mulut mengambil dari sungai atau sumber dan misalnya itu boleh. Wa tahrim isti'mal ina'id dhahab wal fiddah fi syurb wal akal wa tahar wa sa'id wujul isti'mal. Dan haramnya penggunaan bejana emas atau perak, baik itu untuk minum, untuk makan, untuk bersuci, dan segala bentuk penggunaan. An Anas qala hadaratis salah fa qama man kana qariban dari ahli. Dari Anas berkata, masuk waktu sholat, maka yang rumahnya dekat pulang ke rumahnya wudu. Wa baqiya qaum, sekelompok dari sahabat tetap di tempat. Fa utiya Rasulullah bimikhdab au bimakhdab min hijara. Rasulullah SAW didatangkan untuk beliau air di makhdab. Makhdab itu seperti kuali tapi dari batu cekung gitu. Fa sawural makhdab an yubsata fihi kaffah. Tapi terlalu kecil lubang tempat air di batu jadi hingga telapak tangan pun enggak bisa leluasa masuk. Fatawadda'al qaumu kulluhum. Namun subhanallah semua yang ada sahabat bersama Rasul bisa wudu dengan air itu. Padahal kecil sedikit. Qalu kam kuntum? Maka ditanya Anas, berapa jumlah kalian saat itu yang tinggal di tempat bersama Rasul wudu di batu tadi? Qala 80 wa ziyadah. Kata 80 atau bahkan lebih, 80 orang lebih bisa wudu di makhdhab. Muttafaqun alaihi wa hadhihi riwayat al-Bukhari. Ini sepakat Bukhari Muslim dan ini lafaz Bukhari. Hadis yang dimaukan dari riwayat ini terkait bab semua bejana tempat air, baik itu dari bahan batu, tanah, dan tambang bumi, besi, nikel atau apa yang lainnya, bumingan semuanya. Begitu pula dari semua tanaman yang suci, artinya tanaman pohon-pohon, kayu, semua bejana dari itu suci dan boleh digunakan selama tidak ada najisnya. Apa dalilnya dari hadis ini? Mahdhah. Oh, tempat air ini dari batu. Salah satu yang ada di bumi, batu. Dan dipakai oleh Rasul bersama para sahabatnya untuk wudu. Cuman di riwayat Aisyah ada penyebutan min sufr, bahwa tempat air saat itu dari bahan kuningan, maka menambah faedah bolehnya atau sucinya tempat air boleh dipakai minum, boleh dipakai wudhu dari semua tambang bumi. Karena riwayat Aisyah mengatakan kuningan, maka tidaklah dilarang kecuali yang ada dalil, yang ada nas. Nas hanya menyebutkan emas perak, walaupun dia termasuk tambang, tapi ya hanya itu yang dilarang, emas perak. Hukum asalnya segala sesuatu boleh dipakai dan suci. Kalau ada yang melarang atau mengharamkan harus mendatangkan dalil bukti. Karena yang boleh terlalu banyak, yang gak boleh ini yang sedikit, makanya perlu dalil. Karena cuma sedikit yang dilarang. Di dalam hadis Anas tentunya menunjukkan pula barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga air yang sedemikian terbatas mencukupi untuk 80 orang lebih, itu di luar nalar manusia. Jangankan mahdhah, yang sekecil itu telapak tangan gak bisa masuk. Sekayang dayung itu, cipuk untuk mandi, yang lumayan besar, belum tentu cukup untuk 10 orang. Buru-buru 10 orang, 5 orang coba suruh butuh dari situ. Hanya satu gayung gak akan cukup. Tapi ini barokah yang Allah berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Quran, walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Lakum di situ penghalalan untuk penggunaan atau dikonsumsi, semuanya boleh. Dan Allah ciptakan untuk kalian, memang untuk kalian itu minna, jasa atau kebaikan, kenikmatan yang Allah sampaikan kepada hambanya. Allah ciptakan untuk kalian, makanya boleh. Semuanya boleh, dari kayu, batu, tanah liat, tembaga atau tambang bumi, besi, nikel, kuningan atau yang lain-lainnya. Dan sedikit dari yang ada yang kemudian dilarang oleh syariat, emas dan perak. Itu kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya. Karena jika yang enggak boleh lebih banyak, akan sulit mereka. Mana nyari yang boleh ini? Tapi alhamdulillah, yang boleh banyak. Plastik atau apa terserah mereka. Nah. Wa an Abdullah ibn Zaid qala atana an-nabi fa akhrajna lahu ma'an fi tawb min subur fa tawadda, rawahu al-Bukhari. Jadi Abdullah bin Zaid bahwa Rasul datang kepada kami ketika mau sholat, beliau kami bawakan untuk beliau air di bejana dari sufur atau sifur, kuningan, dari tambang kuning, kuningan. Hadis seperti hadis Aisyah, sama Rasul berwuduk di situ berarti itu boleh digunakan. Kedua, Rasul berwuduk di situ menunjukkan tempat itu suci. Barang ini suci, bahan kuningan, begitu pula besi, kayu atau yang lainnya, semuanya suci. Berarti Rasul berwuduk darinya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam dakhala ala rajul min al-ansar wa ma'ahu sahibun lahu wa qala Rasulullah in kana indaka ma bata hadhihi al-laila fi shanna wa illa qara'na, rawahu al-Bukhari. Kata Jabir, Rasulullah SAW masuk menemui seorang dari Ansar, dan bersama beliau ada seorang sahabat lain. Maka Rasul sampaikan, kalau kamu punya air yang cukup, maka biar ini bermalam bersamamu di sini dengan persediaan air satu shanna. Shanna tempat air dari kulit, atau biasa disebut kirbah. Setelah lalu bagaimana kebiasaan orang Arab, dan sampai sekarang meletakkan air itu di kulit kambing, jahit nanti, atau terkadang madu mereka simpan di situ. Al-muhim, kalau airmu cukup satu shanna, ya ini bermalam di sini. Wa illa, kalau enggak, qara'na, kita ambil air langsung atau meminum air langsung dengan mulut kita. Ini tadi yang Nawawi sebutkan menunjukkan bolehnya qara', ketika orang minum langsung dengan mulutnya tanpa bantuan tangan ataupun gelas atau semisalnya, sehingga itu mirip binatang. Binatang kan langsung dengan mulutnya. Sapi misalnya kamu kasih ember itu dengan mulutnya langsung terus diminum. Kuda, kambing dan semuanya. Al-Muhim, itu boleh. Menunjukkan itu boleh walaupun dilakukan oleh seorang muslim. Dengan ini larangan qara', larangan langsung minum dengan mulut, itu karahiyatut tanzi, makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Dan hadis ini menunjukkan boleh kalaupun orang melakukannya, tidak bukan berarti kemungkaran atau bukan berarti dosa kalau seseorang minum langsung dengan mulutnya. Atau sebagian fuqaha menjamak larangan itu kalau orang dalam keadaan longgar. Artinya longgar, ada gelas di depanmu, ada ini, tempat minum, maka terlarang saat itu. Adapun saat darurat, maka boleh langsung orang minum dengan mulutnya. Keadaan-keadaan terpaksa, mendesak sangat, darurat, maka itu boleh. Atau seperti yang pertama, dari asal memang menunjukkan perbuatan itu boleh, dan larangan hanya sebatas tanzih. Artinya tanzih lebih baik atau lebih afdalnya kamu tinggalkan, jangan minum langsung dengan mulut. Tapi jika ada yang melakukan, bukan dosa, bukan mungkar. Wa an Hudzaifah qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wad-dibaj wash-shurb fi aniyatiz dhahabi wal-fiddah qala hiya lahum fid-dunya wa hiya lakum fil-akhirah muttafaqun 'alaihi. Dan dari Hudzaifah Rasulullah sallallahu melarang kami dari kain sutra minum, juga melarang kami dari bejana emas dan perak. Lalu beliau katakan itu semua bagi mereka di dunia, yani bagi orang kafir di dunia. Sementara itu semua bagi kalian kelak di akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Yang minum dari bejana perak, maka sesungguhnya dia telah menyeret perutnya di neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di lafaz lain, man syariba fi ina min dhahab aw fiddah. Lebih umum, yang minum dari bejana emas atau perak. Karena lafaz pertama hanya perak. Tapi lafaz kedua lebih umum, emas atau perak, maka dengan itu dia menyeret perutnya di neraka jahannam. Ini kembali menjelaskan kepada kita larangan menggunakan bejana emas atau perak, dan ancamannya berat, besar. Bahwa di yaumul qiyamah dia akan menyeret perutnya di neraka jahannam, bukan perkara ringan menggunakan bejana dari emas dan perak. Sebagian orang menggampang-gampangkan, dia anggap ini perhiasan, dianggap ini sekedar mainan atau ini, padahal urusannya adalah neraka jahannam di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, dia akan seret perutnya di neraka jahannam. Seperti Rasul katakan, hikmahnya itu bagi mereka di dunia. Adapun bagi kalian di akhirat, karena di akhirat mereka, Allah sebutkan, wa iyastaghitu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqah. Ketika mereka kehausan dan panas, minta minum, diberi mereka minum, tapi air dari muhl, air yang mendidih, panas sekali, yashwil wujuh, membakar wajah mereka panasnya. Fil akhirah, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia, belum pernah dilihat mata mereka, belum pernah didengar telinga mereka, sampai membakar wajahnya. Na'udzubillah. Di dunia saja air mendidih 100 derajat cuman mentok sudah panas-panasnya air. Itu pun uapnya siapa yang tahan? Kamu dekatkan wajahmu ke situ seperti bisa melepuh. Uap terpanas mungkin yang diketahui manusia, uapnya Gunung Merapi yang diistilahkan Medus Gembel. Alhamdulillah, ketika keluar membawa hawa panas 3000 derajat Celcius. Cewek cuma 100. Ini 3000 kayak apa panasnya? Dan itu bukan api, uapnya. Uapnya membawa panas 3000. Hasil itu dunia. Di akhirat jauh lebih dari semua itu. Kalau mereka meminta minum, diminumi yang minuman membakar wajah mereka. Karena mereka telah mengambil kenikmatan mereka di kehidupan dunia, maka di akhirat tidak ada kenikmatan itu diharamkan bagi mereka. Di ayat lain Allah katakan wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Mereka kehausan sekali di neraka, maka diberi mereka minum minuman yang sangat panas, dan itu sampai mencabik-cabik, memutus usus-usus mereka. Umum. Ya Allah. Itu ahli nar. Coba ahli jannah, jauh berbeda. Allah sebutkan tentang mereka, yusqauna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Yusqauna min rahiqin makhtum, mereka penduduk surga di dalam surga diberi minum cangkir-cangkirnya dari emas, dari perak, dan untuk itu dalam berlomba-lomba mereka untuk mendapati itu. Makanya Rasul katakan itu untuk kalian di akhirat, emas perak, karena itu cangkirnya ahlul jannah, gelas-gelasnya penghuni surga. Masyaallah. Adapun kufar sudah diambil. Mereka telah ambil itu di dunia, maka di akhirat diharamkan. Yang ada adalah azab dan siksaan neraka. Serupa dengan itu sutra, kain sutra, pakaian penduduk jannah dari sutra. Dan bagi lelaki diharamkan di dunia, selain telah lalu sutra tentunya akan membuat orang laki kebanci-bancian karena bawaannya yang sangat lembut, sangat halus, tidak sesuai dengan watak lelaki yang keras, keras dalam artian tegas, serius. Yang lembut, halus lebih cocok untuk wanita yang lemah gemulai dan seterusnya. Maka mereka perlu, makanya dihalalkan untuk wanita sutra. Untuk apa ya? Untuk suaminya. Dia berdandan, bersoleh, dengan pakaian yang ini begini begitu, alhasil untuk mempercantik dirinya demi kepuasan suaminya dihalalkan, laki diharamkan. Selain tadi untuk mereka itu pakaian mereka di surga kelak, makanya diharamkan bagi mereka di dunia. Kufar yang telah mengambil itu di dunia maka diharamkan di akhiratnya kelak. Wahakada. Asyahid di dalam hadis semua bejana dari batu, dari kayu, dari kaca, beling atau yang lain-lainnya, dari tambang bumi, semuanya boleh digunakan dan suci, kecuali emas dan perak. Demikian hadis riba. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Bab atau kitab, bab sudah selesai. Pindah kitab tadi, akhir dari kitabul adab, adabul asyriba, babul asyriba, kitab adab, bab tentang adab-adab minum. Nah, itu selesai. Sekarang memasuki bab ketiga, kitab ketiga, yaitu kitabul libas, tentang pakaian. Mungkin beda nomor labas, yang penting kitabnya libas, tentang pakaian. Tadi yang telah lalu, ajaran dan didikan sunnah Rasulullah mendidik umatnya bagaimana mereka makan, minum, adab-adabnya, ini itu, tempat makannya dan lain sebagainya, telah lalu. Termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kesempurnaan Islam dan kebaikan Islam adalah dalam mereka berpakaian, juga diajari. Bab pertama dalam libas, Nawawi sebutkan istihbabu tsaubul abyad, sunnahnya disenangi orang yang berpakaian putih. Wa jawazul ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad, walaupun boleh warna-warna lain, merah, hijau, kuning, hitam, yang lainnya. Tapi yang baik, afdal, yang lebih disenangi adalah warna putih, karena itu kesenangan Rasulullah SAW. Wa jawazu min qutun wa kattan wa sya'r wa zuw wa ghayruha illa al-hadir. Dan boleh berpakaian itu dengan bahan apapun, sama seperti masalah minum tadi. Berpakaian, kamu mau pakai kain dari bahan katun, dari bahan apa lagi, dari bahan bulu domba, dari kulit, dari kapas, dari banyak sudah bahannya, macam-macam. Yang dilarang cuma sutra. Sutra pun sutra asli, bukan sutra buatan. Sutra memang dari kepompong, dari ulat sutra ma'ruf. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan juga sebagai perhiasan bagimu, dan pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Al-A'raf ayat 26. Ini ayat Allah sebutkan terkait Adam dan istrinya. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di muka bumi, Allah kabarkan kepada keduanya bagaimana kehidupan mereka di bumi, di mana beda kehidupan bumi dengan akhirat. Karena di bumi ada kematian, ada sakit dan lain sebagainya, penuh dan banyak dengan cobaan dan ujian. Alhasil Allah turunkan kitab suci kepada para rasulnya, Allah utus para nabi, para rasul, mengingatkan dan mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Kemudian Allah sebutkan ini, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, Adam, Hawa dan anak cucunya, adalah pakaian untuk menutupi auratnya sekaligus untuk perhiasan, menghiasi tubuh mereka. Serupa dengan itu, makanan dan minuman serta kendaraan Allah mudahkan, karena itu kebutuhan hidup, sebagiannya kebutuhan primer, makan, minum, berkendaraan termasuk pakaian, tempat tinggal, orang semua butuh. Makanya kemudian dipermudah segalanya oleh Allah, dipermudah bahannya, dipermudah hukumnya. Makanya tadi lebih banyak yang diperbolehkan. Nah, kalau misalnya yang dilarang itu banyak sekali, yang diperbolehkan sedikit, satu dua macam saja, bagaimana sengsaranya? Orang harus nyari pakaian misalnya dari bahan ini, mengari ke sana kemari, nggak mudah, sulit, mahal. Mungkin kalaupun ada mahal karena dicari banyak orang. Tapi ketika itu mudah, di sekelilingnya banyak, ada kapas, ada kayu, ada ini, ada itu, semuanya bisa dipakai. Makanya itu kenikmatan tersendiri yang Allah berikan kepada hambanya. Libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik, lebih baik dari pakaian yang menempel di jasad ini, baju. Karena pakaian takwa terus bersama seorang hamba, gak akan kusam, gak akan rusak, gak akan robek, gak akan lubang. Pakaian takwa perhiasan kalbu, perhiasan ruh, nyawa, dan ilmu, iman dan amal soleh. Adapun pakaian ini, kain, sebatas zahir, paling-paling cuma menutup auratnya yang tampak saja, dan itu pun gak langgeng, gak terus-menerus. Atau itu perhiasan juga tidak terus-menerus. Sekarang kamu beli, masya Allah, mengkilap, bagus, ini, itu, setahun ke depan sudah pusat, sudah gak seperti hari ini ketika kamu beli. Itu pakaian zahir, pakaian yang kamu pakai. Makanya Allah katakan yang takwa itu jauh lebih baik dari pakaian kalian. Dari sisi lain, pakaian ini paling pentingnya, daruratnya menutup aurat. Sehingga dalam kondisi darurat, kondisi yang sangat sulit dan memaksa, boleh tidak berpakaian, terbuka auratnya, dan orang punya udzur, orang punya udzur. Ya gampangannya orang operasi misalnya. Butuh dokter harus buka, harus lewat situ misalnya operasinya. Entah itu prostat, entah itu apalagi. Alhasil masih boleh dalam keadaan-keadaan darurat terlepas pakaian zahirnya di pakaian luar ini. Beda dengan takwa. Kapan boleh lepas takwanya? Kafir kalau lepas. Pakaian iman, pakaian Islam yang dalam ini kalbu. Kondisi apapun gak boleh lepas dari orang. Gak ada darurat. Lepas dari dirinya berarti dia telah kafir kepada Allah. Makanya Allah katakan pakaian takwa lebih baik daripada pakaian yang tanpa ini. Yang ketiga mungkin pakaian ini kalaupun orang tidak punya, mentok-mentoknya paling kalaupun dicela di dunia. Atau kalau itu jelek dicela sebatas dunia. Ya, akhirnya dia punya uzur. Nah, kalau takwa ketika itu enggak ada urusannya akhiratnya. Ada neraka jahanam seperti yang makan minum dengan bejana emas atau perak tadi, diseret perutnya di jahanam karena enggak ada ketakwaannya. Dilarang pakai emas perak malah dipakai. Zalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Itu dari ayat-ayat kebesaran Allah agar mereka ingat. Artinya pakaian dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, kenikmatan untuk kalian bersyukur kepada Allah. Di An-Nahl 81, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Allah jadikan untuk kalian sarabil itu pakaian, baju. Taqikumul har, dengan itu melindungi kalian dari panas. Kenapa ayat tidak menyebutkan dingin? Ayat hanya menyebutkan waja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Allah yang dari kenikmatan besar yang Allah berikan, pakaian yang Allah berikan kepada kalian, dihalalkan untuk kalian, dipermudah untuk kalian, yang itu melindungi kalian dari panas. Kenapa ayat tidak menyebutkan juga melindungi kalian dari dingin? Karena pakaian salah satu manfaatnya juga melindungi dari dingin, mantel, jaket dan lain sebagainya. Jawaban para ulama, karena di ayat-ayat sebelumnya, surat di ayat di surat An-Nahl sudah Allah sebutkan terkait banyaknya kenikmatan-kenikmatan daruri, darurat. Karena melindungi dari dingin itu darurat, harus mau gak mau. Orang bisa mati kaku karena kedinginan. Makanya itu darurat. Adapun yang selain itu sifatnya penyempurna saja, sifatnya keindahan saja. Seperti panas, orang berlindung dari panas hanya berpakaian, bahkan orang cenderung lepas kan gitu. Orang ingin gerak, ingin dilepas semua karena panas. Pakaian melindungi panas penyempurna, bukan darurat. Makanya tidak Allah sebutkan dingin di dalam ayat, tapi panas. Melindungi kalian dari panas. Karena di awal ayat lakum fiha dif'un wa manafi', dif' yang menghangatkan, itu darurat. Apalagi di musim dingin atau di wilayah yang sangat dingin di bawah 0 derajat, darurat harus dia punya pakaian yang menghangatkan tubuhnya. Itu kenikmatan dari Allah. Tapi darurat, kenikmatan darurat, artinya darurat orang harus punya. Kalau enggak bisa binasa, sakit. Beda dengan panas. Panas kesempurnaan saja. Makanya disebutkan dalam ayat. Wasarabila takikum ba'sakum, demikian pula pakaian yang melindungi kalian dari peperangan, pakaian perang, baju besi. Itu juga kenikmatan Allah. Misalnya helm besi, pelindung kepala, sehingga kamu kena tembak, kena tanah, kena ini, aman kepalamu, begitu pula baju besi. Yang jelas semua itu melindungi kalian dari senjata, dari luka saat peperangan. Dan itu juga pakaian, pakaian perang ada sendiri. Kembali lagi itu kenikmatan yang Allah ingatkan kepada hambanya. Semua ini kenikmatan kalau saja manusia mengingat dan menyadari besarnya kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dan ayat Allah sebutkan di surat An-Nahl. Surat An-Nahl oleh para ulama disebut dengan surat An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl adalah surat An-Ni'am, tentang kenikmatan. Kenapa disebut demikian? Karena banyaknya kenikmatan yang Allah ungkit-ungkit, Allah sebut-sebut dalam surat ini. Termasuk ini tadi, kenikmatan Allah, pakaian yang diberikan kepada kalian saat musim dingin, menghangatkan kalian saat peperangan, ini kalian dari senjata, kalian gak terluka saat musim panas, makanan ini itu, banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan kepada mereka, sehingga surat ini disebut dengan surat Ni'am, surat kenikmatan, karena banyaknya kenikmatan Allah mungkin yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya, agar mereka bersyukur. Di awal-awal ayat, ayat kedua, pertama kenikmatan yang Allah sebutkan, di ayat kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi an amdiru anna la ilaha illa ana fattaqun. Allah turunkan malaikatnya, ini juga kenikmatan, membawa ruh. Apa ruh di sini? Ilmu. Allah sebut ruh karena nyawa. Dengan ilmu ini orang hidup, hatinya hidup dengan syariat ini. Artinya dari sekian banyak kenikmatan yang Allah sebut, level tertinggi adalah kenikmatan ilmu. Allah turunkan sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain disebut. Pertama ilmu, karena melebihi yang lain. Orang butuh yang lain paling-paling sesaat selama hidupnya. Makan saja yang primer. Sekali orang makan sehari, insya Allah gak mati. Ya lapar, mungkin lapar, tapi gak mati. Cukup sekali dia makan, mentok-mentoknya 3 kali. Minum begitu pula, sedikit cukup. Beda dengan ilmu. Dia butuh ilmu dalam setiap nafasnya. Dia butuh ilmu dalam setiap gerak-gerik dan tindak tanduknya. 24 jam. Dia tidur, bangun tidur, mau tidur, masuk kamar mandi, luar kamar mandi, apa yang dia baca, semuanya, makan, setelah makan, minum, keluar masjid, masuk masjid. Butuh ilmu. Makanya kenikmatan pertama yang Allah sebut dalam surat An-Ni'am, wallahu a'lam.